Para sekalian, bagi orang yang kaya, lapar itu aneh. Betul tidak? Kelaparan itu adalah perkara yang aneh. Bagi orang miskin, lapar itu biasa. Betul tidak? Para sekalian, dengan saum kita dididik untuk menghilangkan gap itu dan kemudian rasakan bagaimana jika kamu menjadi orang yang miskin. Rasakan jika kamu menjadi orang yang kurang beruntung. Karena itu, renungkan bahwa semua kemudahan itu Allah yang memberinya. Dan karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saum mendidik seseorang agar dia semakin bersyukur pada Allah. Saum mendidik dia agar dia tawadhu. Saum mendidik dia agar tidak sombong dengan orang yang lebih tidak beruntung dari dia dan seterusnya. Semua itu ditanamkan melalui saum. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, saum ini adalah di antara perkara yang harus kita serap adalah bahwa dengan saum kita sungguhnya diajari untuk solidar terhadap saudara kaum muslimin. Dan karena itu bagi orang kaya harus mengasihi orang yang miskin, bagi orang yang miskin tidak meminta-minta kepada orang kaya, tetapi mereka harus qanaah. Dan semua itu dididik melalui saum para jemaah sekalian. Oleh karena itu, maka marilah saum besok kita jadikan sebagai saum yang betul-betul bisa mengukur apakah 5 nilai tadi ada tidak pada diri kita. Kalau 5 perkara itu adalah belum menjadi karakter dalam diri kita, berarti saum belum berhasil mentraining kita sesungguhnya. Dan karena itu, sebelum saum datang, Ramadan datang, maka mari kita adalah awali dengan sebaik-baiknya. Para yang sekalian, saum tadi sudah saya singgung bahwa saum Ramadan itu bulan. Jadi saum kita itu 1 bulan. Bukan 28 hari, bukan 29 hari, bukan 30 hari, tapi 1 bulan. Dan dalilnya jelas, kata Rasul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fafturu. Jika kalian melihat dia, hilal maksudnya, maka saumlah kalian. Jika kalian melihat dia, hilal maksudnya, maka berbukalah kalian. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Fa innahum 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kata Rasul bahwa jika kalian, kata beliau, saumlah kalian karena kalian melihat bulan dan berbukalah kalian karena kalian melihat bulan. Berarti awal dan akhir kita saum adalah dengan cara melihat bulan. Kata Rasul, jika terhalang pandangan kalian dari melihat hilal, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari, karena 1 bulan adalah 29 hari. Para jemaah sekalian, jadi besok antum enggak usah bingung. Yang diikuti yang mana, kalender atau ru'yah? Jawabannya adalah ru'yatun. Yang kita ikuti adalah ru'yah. Perintah saum tadi kata Rasul itu bertalian dengan ru'yah. Sumu artinya saumlah kalian li ru'yatihi, karena kalian, jika kalian melihat ru'yah. Dan berbuka juga begitu, wafturu, dan berbukalah kalian, lakukan Idul Fitri oleh kalian jika kalian atau karena kalian, dengan sebab kalian melihat ru'yat al-hilal. Oleh karena tidak perlu ada selisih kembali hisab atau ru'yah. Bagi jamaah yang sudah mendengar hadis Rasul, bagi jamaah yang mengaji, mestinya tidak perlu bertanya lagi bahwa yang diikuti adalah ru'yah. Ru'yah itu mudah. Yang dimaksud dengan ru'yah itu seperti yang dikatakan, difahami oleh para ulama, bukan dengan teropong, bukan dengan alat, bukan dengan satelit. Ru'yah itu ru'yatun basariyah, penglihatan mata telanjang. Begitu. Jadi melihat dengan mata telanjang. Nah, oleh karena itu ini yang harus dihidupkan. Dan di Indonesia sudah alhamdulillah di beberapa lokasi sudah dijadikan sebagai tempat observasi ru'yatu al-hilal. Dan para jemaah sekalian, sebenarnya tidak perlu banyak, bahkan tidak perlu tim. Ru'yatu hilali Ramadan itu adalah cukup dengan satu orang saja. Kalau satu orang sudah mengatakan, demi Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia telah melihat hilal, maka semua orang harus percaya dan saum karena orang itu melihat hilal. Jelas? Jangankan puluhan orang, kalau ada satu orang saja yang dia adalah bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka saum sudah diharuskan keesokan harinya. Karena saum itu seperti yang diinstruksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dilihat oleh satu orang yaitu Abdullah bin Umar. Kata beliau, taro annasul hilal, orang-orang pada melihat hilal Ramadan. Fa'akhbartu an-nabiyya s.a.w. anni ra'aitu, aku beritakan pada Rasul bahwa aku melihat hilal. Kemudian apa? Rasul tindakannya adalah fa'amara bisyamihi, Rasul memerintahkan para sahabat untuk saum di esok hari. Cukup dengan satu orang. Dan ini perkataan jumhur al-fuqaha dan al-muhaddisin, mengatakan bahwa ru'yah satu orang dianggap cukup untuk memulai bulan Ramadan. Apalagi dengan banyak. Nah, kalau Indonesia ini adalah disebut negara kesatuan, berarti satu penglihatan bisa untuk seluruh orang Indonesia di mana-mana. Selesailah masalah, tidak perlu dengan berbagai versi. Nah, oleh karena itu pemerintah adalah hanya mensosialisasikan, bukan memutuskan. Yang memutuskan itu Allah Rabbul Alamin. Karena yang membuat bulan itu nongol adalah Allah. Ketika dilihat, penglihatan itu adalah karena Allah memutuskan bulan itu nongol. Nah, adapun pemerintah ataupun organisasi ataupun lembaga sosial masyarakat, itu adalah hanya mensosialisasi. Telah dilihat oleh si fulan pada jam, di tempat, dan seterusnya. Maka dari itu, insya Allah ta'ala semua kita besok saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima. Begitu. Jadi para sekalian, itu adalah yang harus kita ketahui tentang masalah Ramadan, kapan mulai, kapan berakhir, apa saum, dan apa esensi daripada saum. Mudah-mudahan saum besok lebih berhasil daripada saum-saum yang sudah berlalu. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah, untuk wanita hamil garis miring menyusui jika tidak saum, apakah harus mengqadha atau fidyah? Sebenarnya perbedaan para ulama dalam perkara ini, kalau kita mau cari garis tengah, adalah sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri. Kalau seandainya wanita itu misalnya hari ini, bulan Ramadan ini adalah hamil, ya kan, difatwakan ataupun diberikan masukan oleh dokter bahwa Anda janinnya lemah, jadi dianjurkan untuk tidak saum. Berarti tidak saum karena hamil, betul tidak? Tidak saum ya. Besok mau qadha, dia melahirkan, karena sekarang awal hamil, betul tidak? Berarti pas mau qadha itu kan dia keadaan melahirkan atau nifas, betul tidak? Jadi tidak bisa saum lagi. Kemudian begitu saum berikutnya, dia masih menyusui, karena menyusui itu kan 2 tahun, betul tidak? Jadi menyusui lagi. Begitu tahun depan mau saum, mau qadha, hamil lagi, betul tidak? Nah, orang yang seperti ini bayarnya fidyah, tidak qadha. Jelas? Jadi itu adalah apa yang harus kita ketahui. Berikutnya, orang yang meninggalkan saum Ramadan selama 1 hari, lalu dia tidak sempat menggantinya hingga datang Ramadan berikutnya, bagaimana cara mengqadhanya? Apakah jumlah harinya bertambah dan harus membayar fidyah? Lihat, kenapa dia meninggalkan saum itu? Katanya pada bulan Ramadan itu terjadi uzur. Ya sudah, dikemanakan hari sekian ratus itu sampai bayar 1 hari saja? Tidak bisa, betul tidak? Itu kan namanya ghaflah, namanya lalai, namanya tasahul, namanya tahawun. Tidak bisa cari alasan apapun. Orang itu lalai, orang itu menggampangkan, orang itu menyepelekan. Jelas? Karena itu para ulama mengatakannya adalah bahwa orang seperti itu adalah qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Tapi kalau orang itu meninggalkan pada waktu bulan Ramadannya dengan sengaja, maka tidak boleh qadha. yang wajib adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengatakan, wah kalau begitu enak seperti itu. Ya tidak, tidak. Tidak boleh orang sekalian di antara kita yang menggampangkan. Orang yang tahu wajib kemudian dia meninggalkannya dengan sengaja lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang meninggalkan karena dia tidak tahu. Oleh karena itu jangan menyepelekan hukum Allah, dan karena itu jangan menyepelekan pencipta Rabbul Alamin, pencipta semesta ini. Saya pernah mendengar, kalau tidak punya kebiasaan saum di bulan lainnya, kalau tidak punya, dan di garis tanda petik, kebiasaan saum di bulan lainnya, kita tidak boleh saum di bulan Syaban karena mendahului bulan Ramadan. Para sekalian, kalau tidak punya, maksudnya apa ini? Jadi para sekalian, intinya adalah Syaban ini bulan saum. Tidak perlu antum terpengaruh dengan apapun. Apalagi yang mereka yang sudah terbiasa dengan saum Dawud, saum Senin Kamis, ya tidak, saum tengah bulan, lakukan saum, karena dilakukan pada bulan yang termasuk juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau diniatkan saum bulan Syaban, oleh karena itu juga adalah tidak ada halangan, dan karena itu lakukan. Jangan kemudian terkena oleh hal seperti ini, kemudian orang itu adalah meninggalkan saumnya. Apa maksud puasa dan Al-Quran? Tadi sudah katakan, jangan pakai puasa. Ini bahasa Hindu, ya tidak? Bahasa Muslimin adalah saum, jadi saum. Apa maksud saum dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang hamba yang hamba pada hari kiamat? Pada sekalian, betul bahwa beberapa amalan soleh, beberapa orang akan memberi syafaat kepada orang yang tentu soleh pada hari kiamat, dan itu adalah benar adanya. Tentang bagaimana caranya sudah kita raih saja dulu, betul tidak? Nanti besok kita bicarakan di akhirat, ya tidak? Karena apa? Tidak ada penjelasan bagaimana saum memberi syafaat, bagaimana Al-Quran memberi syafaat, betul tidak? Kita itu adalah disebut ghairu ma'kul al-ma'na, atau bahasa kata orang disebut irasional. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syar'i tidak perlu kita jelajahi. Selama dia adalah merupakan wahyu, maka pertama kali adalah kita harus patuhi. Demikian. Kalau sudah belasan tahun saum Dawud, apakah yang mesti diperbanyak saumnya di bulan Syaban, atau malah tidak mengikuti sunnah Rasul Senin Kamis pertengahan purnama? Ya, intinya adalah para sekalian bahwa orang yang sudah melakukan saum terbaik, saum Dawud kan saum terbaik. Oleh karena itu sudah istiqomahlah dalam yang terbaik itu, dan tentu yang utama-utama yang lainnya akan tercakup di dalam saum yang terbaik tersebut. Jadi apabila sudah yasumu yauman wa yuftiru yauman, saum sehari dan berbuka sehari, maka itu yang terbaik, teruskan. Nah, saum Senin Kamis itu tidak perlu dilakukan karena dia sudah saum Dawud itu, sehingga tidak akan bentrok begitu. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang buka bersama dilakukan di pabrik-pabrik, garis miring instansi yang notabene-nya dihadiri oleh orang-orang non-muslim, orang kafir, dan muslim yang tidak melakukan saum, apakah kita boleh menghadirinya? Tidak ada urusan dengan urusan mereka, karena saum, berbuka saum itu adalah urusannya saum kita, ya tidak, bukan saum orang. Ya sudah, kita urusi saja diri sendiri, kita sendiri bahwa kita saum dan hari itu kita berbuka, ya sudah berbuka, betul tidak? Jadi tidak perlu menggubris urusan orang. Orang mau dia adalah tidak saum tapi ikut berbuka, orang kafir tapi ikut berbuka, itu urusan mereka masing-masing. Tetapi kita adalah harus berbuka pada saat itu karena waktu sudah maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Jadi demikian. Hanya saja paling yang perlu dikoreksi dan diteliti adalah harta yang didapat itu halal atau haram. Itu paling yang kalau mau dikritisi. Pada sekalian, di Masjid Ana dalam kurung di kampung, sebelum sholat tarawih selalu dilakukan sholat ringan 2 rakaat dengan cara tanpa membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Apakah ada dasarnya ini kita harus ikut sholat ringan atau tidak saat ikut berjamaah? Pada sekalian, sholat ringan itu jika kita tahajud, sholat malam. Karena apabila kita bangun dari tidur di waktu malam, kemudian kita akan melakukan tahajud, Rasul mencontohkannya dengan rakaataini khafifataini. dua rakaat ringan itu adalah malam hari. Kalau sore hari belum tahajud, belum tidur, oleh karena tidak ada illah untuk menghilangkan daripada ngantuk. Nah, oleh karena itu illah daripada dua atau hikmah daripada dua rakaat ringan itu adalah agar kita termasuk penghangatan lah ya. Jadi ketika tahajud kita tidak ngantuk karena sudah bangun ruku dan sujud. Hikmahnya demikian. Adapun orang yang tarawih di sore hari, maka itu adalah tidak perlu dengan rakaataini khafifatain karena Rasul tidak mencontohkannya. Yang mencontohkan itu adalah di waktu malam. Para sekalian, satu masukan barangkali perlu dibiasakan adalah bahwa pertanyaan sudah selesai, tapi satu hal saya ingatkan adalah bahwa apabila besok kita bulan Ramadan, mestinya sholat tarawih itu adalah dilakukan diundur. Diundur. Jadi misalnya maghrib jam 6. Maka biasakan tertib setelah dikumandangkan azan, dan bagi muadzin hendaknya buka duluan sebelum orang lain. Jadi muadzin ini bertanggung jawab, sebelum membatalkan orang, batalkan dulu dirinya. Jelas. Jadi bagi muadzin itu batalkan dulu, setelah batal baru dia azan. Kemudian ketika azan ini dikumandangkan, kita itu adalah hanya makan makanan kecil, kurma, kolak atau sejenis itu. Kemudian segera qobliyah maghrib. Sudah qobliyah maghrib, baru sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat berjamaah maghrib, mungkin sunnah ba'diyah maghrib, setelah itu baru makan besar. Itu yang disebut dengan buka bersama. Jadi buka bersama itu bukan berarti begitu azan dikumandangkan langsung lep semua yang ada di depan kita habis. Pada sekalian itu namanya balas dendam, itu namanya. Ya, jadi para sekalian tertibkan, biasakan bahwa jaga tidak perlu, jangan ada yang ngambilin, betul tidak? Antum setelah sholat maghrib itu kembali ke tempat semula, ya tidak? Untuk tadi kan antum makan di situ, sekarang setelah sholat kembali lagi ke situ, itu namanya makan atau iftar jama'i itu seperti itu. Jangan begitu langsung seperti saya katakan tadi, lep semua habis. Begitu sholat maghrib di sini, betul tidak? Asinnya, pedesnya, manisnya, semua masih terasa. Merokap ya, mas kalian. Antum, kita ini kan cari khusyuk, betul tidak? Jadi, mas kalian harus tertib. Ya, jangan seperti orang awam yang tidak paham. Artinya adalah bahwa azan berarti batal. Sudah batal, kita sholat. Setelah sholat, baru kita makan besar. Sudah makan besar, baru kita ngelonjorkan kaki, istirahat. Itu tidak selesai. Berceloteh dengan keluarga, kemudian mungkin dengan ikhwan yang lain, pererat ikatan silaturahmi, betul tidak? Sudah itu azan isya. Azan isya tepat pada waktunya. Kalau misalnya waktu isya itu adalah jam 19.20 menit, maka 19.20 menit itu muadzin azan. Tetapi sholat isyanya diundurkan, misalnya jam 20, jam 8 misalnya gitu. Ini pun kalau cocok, kalau bagi para pekerja, ya kan diburu dengan jam terbangnya, betul tidak? Tapi yang saya usulkan adalah mestinya begitu, ya tidak? Sehingga kita tumaknina, baru juga selesai makan, ya tidak? Sudah azan isya, udah begitu, balas dendam, makanannya udah di sini. Udah begitu, rakaatnya cepat, ya tidak? Akhirnya apa? Bukan subhana rabbiyal a'la. Tidak bisa dia buka subhana rabbiyal. Tidak bisa, karena kalau muka dia keluar makanannya. Nah, teman sekalian, supaya tidak terjadi seperti itu, undurkan sedikit bahwa azan tetap pada waktunya, tapi sholat isyanya jam 8. Sehingga sudah turun dulu, betul tidak? Turun begitu, baru selesai sholat, kemudian tarawih. Dan tarawihnya itu namanya juga tarawih. Tarawih itu adalah berasal dari kata tarwihah. Tarwihah itu adalah istirahat. Jadi dua rakaat salam, bangun lagi. Dua rakaat salam, istirahat. Jadi bukan empat rakaat satu salam, tapi dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian istirahat. Itu yang dimaksud. Jadi selesai 4 rakaat, istirahat dulu, minum-minum, ya tidak boleh minum, boleh keluar sebentar, kemudian apa, begitu kan, istirahat, ngobrol, kebakaran, kaifa haluka ya akhi, selesai begitu, sudah imamnya juga mungkin kalau dia kurang hafalan murajaah apa yang dia akan baca, betul tidak? Sudah tuanina bangun lagi. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, istirahat lagi. Begitu barangkali baru tuma'nina. Tapi kalau hus gitu ya. 30 menit 23 rakaat. Itu berarti kan 1 menit 1 rakaat, betul tidak? Wah, gimana tuh? Udah perut kenyang itu tidak? Salatnya buru-buru. Wah, sudah mana mau khusyuk gitu. Padahal salat itu adalah mengingat Allah, padahal salat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah yang perlu dicatat oleh kita sekalian. Nah, demikian para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi minimal pengingat kembali terhadap ilmu tentang saum antum di masa yang lalu, dan bisa menjadi bakal atau bekal untuk masuknya kita menuju bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan peningkatan ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan saum kita satu bulan yang akan datang diterima oleh Allah SWT sebagai amalan yang saleh, dan Allah jadikan semua kita termasuk orang-orang yang saleh dan dikumpulkan semuanya tanpa kecuali di dalam surga Allah SWT. Amin. Para sekalian, cukup sampai di sini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.